Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa mubarak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan pendengar roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan fikih muamalah yang insyaallah pagi ini kita lanjutkan dengan bab al-ahriyah, Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslan wa kullu ma yumkinu al-intifa'u bih ma'a baqa'i 'aynihi jazat i'aratuhu idza kanat manafi'uhu atharan. Dan fasal bahwa apa-apa yang dapat dimanfaatkan ya dengan tetap zatnya, maka diperbolehkan i'aratuhu atau meminjamkannya. Pembahasan kita adalah tentang Arya, dan muallif atau dikenal dengan Abu Syuja, beliau mendefinisikan Arya dalam bahasa Indonesia. Arya berarti pinjaman, tapi berbeda di sini yang qard dengan Arya. Kalau qard juga pinjaman juga artinya, dan itu sudah kita bahas pada bab riba, yaitu bendanya yang digunakan, baik itu uang ataupun barang, habis, diberikan adalah gantinya. Di dalam bab ariyah tidak habis dia, zatnya tidak habis. Artinya juga pinjaman dalam bahasa Indonesia, tapi dia tidak habis. Yang digunakan hanya manfaat dari barang tersebut atau jasa dari barang tersebut, tetapi zatnya tetap. Ma'abaqai a'inihi. Kalau barangnya, zatnya berubah sudah, maka namanya adalah qard. Ini saya kira dalam bahasa Indonesia tidak ada padanannya. Dalam bahasa Indonesia dua-dua ini juga namanya pinjaman. Saya pinjam beras. Karena di rumah tidak ada beras umpamanya. Kembalikan besok. Ini namanya ariyah atau qard, Ihsan? Qard. Iya. Tergantung. Kalau berasnya saya masak, kemudian habis saya makan sama keluarga, besok saya serahkan kepada saya. Ini namanya Maria. Ini namanya qard. Tidak boleh berlebih ini. Ada persyaratan ketentuan hukumnya. Tapi kalau berasnya saya simpan saja, hanya untuk mungkin Allah Ta'ala, untuk zina, untuk hiasan, atau untuk satu kebutuhan, dan tidak saya pakai, tidak saya makan berasnya, besok sepekan yang lalu, pekan depan juga beras itu yang saya serahkan kembali, ini namanya qard atau ariyah? Ariyah. Tapi dalam bahasa Indonesia tidak dibedakan antara dua ini, namanya dua juga pinjaman. Dan pembahasan kita sekarang bukanlah qard tetapi ariyah, di mana manfaat atau jasa dari barang tersebut digunakan oleh orang lain, tapi zatnya masih tetap. Jika kanat manafi'u asharan. Apabila manfaat atau jasa dari barang tersebut adalah asar, yaitu jasa dari barang tersebut. Umpama motor saya, Ihsan, saya pinjam, ada kebutuhan untuk pasar. Di hari yang sama saya kembalikan motor yang sama. Dengan nomor mesin semuanya sama, nomor plat motornya. Ini namanya ariyah atau qard? Tidak sama. Anda pinjam, Anda pakai. Ini namanya adalah ariyah. Tapi kalau motornya Anda pinjam, saya Ihsan pinjam motor saya Ihsan ya. Ya silakan Ustaz. Terus Anda butuh uang, Anda jual. Kontrol mungkin bisa, Ustaz, bagaimana cara bisa? Kemudian nanti ketika saya kembalikan dengan motor yang tahunnya sama, cuman nomor platnya berbeda, nomor mesinnya berbeda. Lebih bagus mungkin daripada yang tadi. Ini namanya qard atau ariyah? Qard namanya. Konsekuensi dari hal ini adalah masalah riba. Adalah masalah bila riba. Bila disyaratkan ada pertambahan jasa ataupun barang, maka qard menjadi haram. Kalau ariyah tidak. Tetapi kalau dipersyaratkan ada tambahan jasa, kalau untuk ariyah atau diberikan imbalan, maka dia menjadi ijarah. Ijarah. Siapa menyewa akadnya? Allah Ta'ala'an. Fadal Syaisam. وَتَجُوزُ الْعَارِيَةُ مُطْلَقَةً وَمُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ وَهِيَ مَذْمُونَةٌ عَلَى الْمُشْتَعِيرِ بِقِيمَتِهَا يَوْمَ تَلَفِهَا. Dan diperbolehkan ariyah secara mutlak dan muqayyad, itu ditentukan waktunya pada waktu tertentu. وَهِيَ مَذْمُونَةٌ, dan terjamin atas orang yang meminjamnya sesuai dengan nilai pada hari pengembaliannya. يَوْمَ تَلَفِهَا وَمَرَّتِهَا Yawma talafiha, pada waktu hilangnya atau rusaknya barang. Pada hilangnya atau rusaknya barang. Ariyah boleh mutlaqah, boleh muqayyadah. Mutlaqah artinya mutlak, waktu tidak saya tentukan. Saya pinjam motor saya, Ustaz, silakan pakai, Ustaz. Sehari, dua hari, tiga hari, seminggu, sebulan. Lalu saya kembalikan. Boleh? Boleh. Juga boleh muqayyadah. Saya mengatakan berapa jam, Ustaz? Karena saya juga nanti sore butuh. Sudah 2 jam aja. Berarti harus muqayyadah. Harus 2 jam saja. Ini dua-duanya boleh. Karena walaupun di sini mengandung unsur gharar, pinjam berapa lamanya enggak ada ketentuannya. Kan gharar kan, bisa jadi lama dia pinjam. Ya. Akan tetapi ini adalah babnya adalah bab kebajikan. Albir ta'awun, ya. Bukan babnya adalah bab musyahah, yaitu saling mengambil hak. Oleh karena itu, walaupun di sini mengusur gharar, kan gharar ini ya. Boleh mutlaqah, boleh muqayyadah. Kalau saya sewa, saya sewa motor Anda, ya, silakan. Berapa lama, Ustaz? Berapa lama aja? Ada berapa harganya? Berapa aja? Tidak boleh. Karena babnya adalah bab al-mu'awadhah, tukar menukar uang dengan jasa. Tapi di sini adalah babnya apa tadi? I'arah, dan babnya adalah bab ta'awun. Tolong menolong dalam kebajikan, maka boleh walaupun mengandung unsur gharar. Oleh karena itu ada kaidah yang dijelaskan oleh para ulama bahwa gharar dalam bab kebaikan boleh. Sedekah dan gharar boleh. Anda bersedekah ditutup dalam amplop, enggak tahu berapa jumlahnya. Besar-besar kecil, gharar atau tidak? Gharar kan? Boleh. Tidak harus peniti mengatakan, mohon maaf, tolong dibuka dulu amplop sebelum serahkan untuk yang wakaf atau sembahyang. Tidak. Fadhal Syekh. Wahiyya madmunatun ala musta'iri biqimatiha yawma talafiha. Dan dijamin oleh peminjamnya sesuai dengan nilai pada saat hilang atau rusaknya barang. Iya. Ini adalah al-madzhab al-jadid Imam Syafi'i. Madzhab yang terakhir Imam Syafi'i bahwa dalam ariyah dijamin. Ialah ketika dia rusak. Ya. Berbeda dengan madzhab jumhur para ulama mengatakan tidak dijamin. Ini madzhab qadim dari Imam Syafi'i, tidak dijamin kecuali ada unsur ta'addi. Kezaliman. Kezaliman. Artinya motor harusnya dibawa gonceng satu orang, dia bawa kerbau di atas motornya, rusak motornya langsung. Ini harus diganti karena ada ta'addi. Tapi kalau cuma gonceng anak dan istrinya, dan rusak motornya akibat gonceng anak dan istri tersebut, ini tidak diganti jamin menurut pendapat yang terkuat dari mazhab Syafi'i. Dan ini adalah mazhab al-qadim, wallah ta'ala a'lam. Dan pengembalian barang tersebut boleh diberikan jasa. Ketika mengembalikan barang, orang yang meminjamkannya boleh memberikan nilai nominal tertentu. Boleh, tapi bukan dengan disepakati dari awal. Kalau sepakati dari awal berubah dia menjadi bab ijarah. Nah, disepakati dari awal boleh dan tidak terjadi riba. Insyaallah. Karena kalau riba adalah babnya qard, bukan ariyah. Enam. Saya pinjam motor dari Ihsan, ya. Kemudian beliau menyetujuinya. Jika saya kembalikan, saya tadi beli pisang pamannya, saya berikan kepada beliau sebahagian. Ini bukan bab riba, karena akadnya bukan qad, akadnya adalah ariyah. Allah Ta'ala. Walaupun disepakat dari awal, Ustaz. Kalau disepakat dari awal jadi ijarah. Ustaz, silakan pakai motor saya, tapi pisang satu sisir buat saya. Ijarah. Saya sewa motor Anda berarti dengan pisang tadi. Benar. Jazakallah khair atas penjelasan dan syarah yang disampaikan oleh Ustaz dalam iarah atau pinjam meminjam. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV untuk memperdalam pemahaman, dan mungkin Anda yang masih belum mendapatkan pencerahan secara jelas dari PEP ini, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 dalam pembahasan Matan Abu Syuja di kesempatan pagi ini. Kita angkat via telepon, silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak di mana? Dengan Adi di Jakarta. Silakan Pak Adi di Jakarta. Mau tanya Ustaz? Iya Pak Adi. Di tempat kerja saya. Kurang jelas Pak Adi. Halo? Iya. Iya. Ya, di tempat kerja saya tiap tahun diadakan outbound. Jadi adakan outbound itu kita kayak semacam hadiah. Jadi dalam hadiah itu ada macam acara panggung musik dan hiburan. Itu bagaimana istilahnya, apakah kita terima apa gimana door prize seperti itu? Door prize-nya apa tadi Pak Adi? Door prize-nya misalnya kayak barang-barang elektronik gitu. Bagaimana hukumnya itu, menerimanya gimana? Door prize karena apa dapat door prize? Misalnya karena undian hadiah gitu lah. Sebagian yang lain itu nggak dapat. Bentar, Pak Adi, undian berhadiahnya kemana tuh? Ke supermarket atau apa? Sekolah atau apa? Kita kan di dalam kantor. Tiap tahun melaksanakan outbound akhir tahun. Jadi di akhir tahun itu seluruh peserta atau karyawan itu mengadakan istilahnya ada tiap satu orangnya ada kupon gitu. Kupon? Ini bayar atau tidak? Nggak bayar. Gratis, dari potong juga dari gaji. Gratis, iya. Jadi, terus? Saya awalnya itu masih ragu untuk menerimanya, nggak tahu terus, hukum terus? Gimana. Dapat hadiah dari outbound dapat tersebut? Dapat hadiah gitu, iya. Dan nggak bayar, ikut acara juga? Nggak pakai bayar, semuanya gratis. Hadiah dari acara apa? Dari instansi gitu loh Ustaz. Dia maksudnya saya, hadiah dalam rangka apa? Semuanya dapat hadiah atau hanya beberapa orang saja? Semuanya, hanya beberapa orang. Itu jadi pertanyaan saya, cuma 4, 5, kurang lebih 10 gitu. Kenapa cuma 4, 5? Berupa saja? Oh, jadi karyawan kan ribuan gitu Ustaz. Hah? Karyawan kan ribuan, hanya beberapa orang yang itu yang dapat gitu. Atas dasar apa dia dapat? Atas dasar, ya cuma ya dalam rangka outbound gitu aja sih katanya Ustaz. Tidak ada masalah insya Allah. Undian ya? Taip, undian. Bukan undian, undian. Hah? Undian? Diundi. Jadi undian siapa yang dapat kupon itu? Kupon itu? Oh, yang siapa yang keluar namanya atau kena angkanya, dia yang dapat. Iya, nah. Tapi outboundnya gratis dari perusahaan. Nah, Ustaz. Baik, tidak ada masalah insya Allah. Iya, syukuran. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana secara hukumnya, Ustaz? Tidak ada masalah, boleh. Halal, Ustaz ya? Karena dia tidak bayar. Kemudian juga bukan dipotong dari gajinya hadiah tersebut, tetapi dari pihak ketiga. Pihak ketiga memberikan dengan cara diundi, tidak ada masalah. Dan adanya pentas-pentas musik ketika acara outbound itu tidak mempengaruhi kehalalan benda. Tidak mempengaruhi kehalalan benda. Nah, maksudnya ada, tetapi bendanya halal. Baik, Ustaz. Jazakallah khair, demikian Pak Adi, barakallah fik. Baik, kita berikan kesempatan yang kedua di via telepon. Silakan di 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan di Soang ya. Dari mana? Papua. Dari mana? Dari Papua. Di Soang, Papua. Soang, Papua. Silakan. Silakan. Iya. Bagaimana ini ada mobilku direntakan sama orang. Terus waktu itu seperti saking anak sendiri sering di rumah si orang itu. Tapi saya kasih atas nama dia itu mobil. Diulang. Akhirnya mobil itu Ibu. Dijual. Ibu. Ibu ya. Punya mobil. Iya. Tapi atas nama orang tersebut. Iya. Karena angkat saya itu sebagai anak sendiri, Pak. Kenapa? jelasin, San. Mobil itu atas nama orang itu, tapi saya punya mobil, tapi dia minta rental. Jadi mobilnya punya ibu, kemudian surat-suratnya atas nama dia, begitu ibu? Iya, tapi bagaimana hukumnya baru dibayar 30 juta? Ya. Kemudian? Apakah saya harus minta lagi apa bagaimana? Mobil ibu itu disewakan sama dia atau dijual? Disewa. Disewa untuk berapa lama ibu? Saya ambil mobil itu dari 2010, dari 2013 di dealer, terus sudah 2 tahun ini belum dibayar-bayar. Belum dilunasi? Iya. Sudah dilunasi di dealer, saya sudah lunasin di dealer. Kemudian disewakan gitu ya Bu ya? Iya, iya. Baik, baik Ibu. Kita akan simak jawabannya. Jazakallah khair. Hukumnya, saya minta hukumnya bagaimana itu? Baik, yeah. Baik. Silakan, Ustaz. Iya. Ibu tadi membeli mobil dengan menggunakan nama orang lain. Lalu, setelah mobil diterima oleh atas nama orang lain tadi, dia menyewanya kepada ibu tersebut. Sewanya hanya sebagian yang dibayar, sebagian lagi belum dibayarnya. Seperti itu seisannya. Kira-kira. Maka bagaimana nih hukumnya? Ini sebuah kezaliman. Az-zulmu zulumatun yawm al-qiyamah. Fala tazalamu. Kezaliman merupakan kegelapan nanti di hari kiamat. Maka janganlah kalian berbuat kezaliman. Maka orang yang melakukan hal tersebut kepada ibu itu telah menzaliminya. Dan tidaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidaklah dikembalikan mobil orang tersebut dan membayar hak. Kewajiban dia yaitu menggunakan mobil selama ini membayar kepada ibu tersebut. Wabillahi taufik. Jazakallah khair, demikian ibu yang ada di Papua Sorong. Jazakallah khair dan semoga Allah mudahkan urusan dan apa yang ibu hadapi. Barakallahu fik. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon di 0218236543. Silakan. 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak di mana? Dengan Pak Iwan di Banyuwangi, Pak Ustaz. Pak Iwan, silakan. Ini begini, Ustaz. Umpama saya itu kerjasama dengan orang. Saya dananya gitu, Ustaz. Terus dia punya pekerjaannya begitu. Tapi diajak umpama ada untung dibagi berdua, dia tidak mau, Ustaz. Apa? Kalau ada untung dibagi dua? Kalau ada rugi? Ada rugi ditanggung bersama. Ditanggung bersama. Dia juga tidak mau. Karena gini, saya mau melepas uang saya untuk dipakai dia. Itu saya tahu persis. Dia bisa balik kerjaan dan itu ada hasilnya gitu. Dia hanya sekedar ingin meningkatkan penghasilan. Gitu. Terus dia maunya begini. Dia tetapkan setiap bulan Anda tak kasih sekian. Gitu. Terus saya tahu persis bahwa itu untungnya banyak gitu kan. Makanya dia kalau diajak dibagi dua itu dia nggak mau. Dia maunya berapa? Maunya dia dikasih 2% gitu umpamanya, begitu. Berapa persen dia maunya? 2% dari uang yang saya pinjamkan. Bapak meminjamkan atau ini usaha bersama, Pak? Dia begini, dia datang mau pinjam uang untuk pakai bekerja kan begitu. Jadi statusnya ini uang pinjaman, Pak ya? Terus saya begini, ya kalau kerjasama tidak apa-apa, tapi biar kita enak sesuai dengan syariat yang saya ketahui. Ya kita bagi berdua, kalau ada hasil kita bagi, kalau kita rugi nanti kita bersama. Tapi dia nggak mau, Ustaz, karena dia kerjaannya itu memang sudah bagus lah. Kalau dia nggak mau terus bagaimana jadinya, Pak? Gimana? Dia nggak mau terus sebab apa solusinya, Pak Iwan? Gimana? Dia kan nggak mau, terus bagaimana, ya. Pak Iwan? Dia sebabnya mungkin gini, kalau dia bagi hasilnya itu mungkin dia merasa rugi. Baik. Karena hasilnya banyak, Ustaz. Jadi hasilnya bagaimana? Ya. Akhirnya dia minta, udahlah pokoknya saya pinjam segini, nanti saya kasih setiap bulannya 2% gitu dia. Riba jadinya, Pak Iwan. Jadi riba jadinya. Mending jangan dipinjamkan. Hitungannya dia sebenarnya yang lebih diuntungkan dia sebenarnya. Sebaiknya gitu. Jangan dipinjamkan. Begitu ya. Iya. Tapi kalau dengan gini Ustaz, kalau dengan orang non muslim bagaimana? Bukan tak boleh. Juga tidak boleh riba dengan non muslim. Tapi kalau dia ingin, saya enggak mau pinjam, tapi jual beli. Gimana caranya? Anda butuh barang apa? Saya beliin barang, lalu beli bayar kepada saya dengan cara berlebih. Jelas, Iwan? Ya, itu solusinya. Tapi kalau uang diserahkan, kemudian dia kembangkan dan kita mendapatkan keuntungan lebih dari yang dipinjamkan, inilah riba billahi taufiq. Masyaallah. Faham, Pak Iwan? Alhamdulillah. Jazakallah khair, Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keberkahan atas usaha Pak Iwan dan menyelamatkan dari berbagai bentuk riba. Barakallahu fiik. Dan kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan siapa di mana? Di Rokan Hulu. Di Rokan Hulu dengan siapa, Pak? Di Rokan Hulu. Pak Effendi. Pak Effendi, silakan Pak Effendi. Pak Effendi. Begini, Pak. Di salah satu institusi saya, ada teman-teman mengadakan ulang tahun gitu. Teman-teman mengadakan ulang tahun, Pak Effendi, terus? Jadi, jadi ada kurang lebih 30 orang. Ya. Di antara mereka menyediakan makanan. Ya, makanan. Jadi yang saya tanyakan, apakah makanan tersebut halal bagi saya? Makanannya makanan yang halal atau bukan? Makanan yang halal, Pak. Baik, Pak Effendi. Jazakallah khair, kita bisa kami pertanyaannya akan dijawab oleh Ustaz. Jazakallah khair, Pak Effendi di Rokan Hulu. Silakan, Ustaz. Baik, mulai baik-baik. Acara ulang tahun, acara bid'ah ini tidak mengubah hukum makanan yang halal menjadi haram, kecuali sesuatu yang memang asalnya haram. Wa ma dzubiha 'ala an-nusub, standarnya halal haram. Iya, itu seperti ya memang disembelih hewan tersebut untuk berhala atau untuk sebuah acara ritual syirik. Ini ya haram. Jadi kalau kita beli makan di tempat yang halal, tempat yang ruang makan umpamanya, cuman acaranya adalah acara yang haram, apakah berdampak kepada haram zat makannya? Tidak. Tapi perbuatan bid'ah yaitu ulang tahun tadi tetap diingkari. Kalau pengingkaran tersebut mengharuskan kita untuk tidak memakan makanan tersebut, tidak ada masalah, tapi bukan menjadi haram dia makanan. Ya. Maka Allah Ta'ala alam, diingkari, tetap diberikan hadiah oleh dia, ya, terima, berikan kepada orang fakir miskin yang lain, atau berikan kepada keluarga Anda. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair atas penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak yang bertanya, Bapak Effendi. Kita dan juga menjawab pertanyaan bagi para pertanyaan yang masuk dalam pesan singkat terkait dengan makanan ulang tahun. Barakallahu fiik. Kami terima kembali via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Maswar di Tau. Pak Azhar. Maswar. Pak Maswar. Di mana, Pak? Tau. Baik, silakan. Saya punya Ustaz, saya mau tanya. Abdul Maswar. Sebuah kios, kemudian saya mau menjualnya. Kemudian ada pembeli yang akan membelinya dengan pembayaran yang ditangguhkan tahun depan. Baik. Kemudian saya mensyaratkan kontrak. Apa? Mensyaratkan apa? Satu kontrak. Dikecilkan dulu Bapak, mohon maaf volume suara TV atau radionya di feedback. Pak Maswar, dikirimkan dulu volume suara TV atau radionya. Tapi pulang kembali Bapak menjual kios dan pembayaran ditangguhkan satu tahun. Satu tahun. Kemudian Bapak mensyaratkan buat kontrak pembayaran. Iya. Dengan uang muka 5%. Uang mukanya berapa persen? 5%. 5%. Nah. Iya. Nah, kemudian seandainya nanti pada saat yang ditentukan nanti, iya, tidak terjadi pembayaran atau batal itu saja. Pembelinya batal. Nah. Apakah uang mukanya itu hangus gitu ya? Hangusnya. Artinya bisa Bapak ambil begitu? Iya, betul. Baik. Bisa kita. Terus yang kedua pertanyaannya, apakah jual beli tersebut sesuai syar'i? Nah, Masya Allah. Demikian. Baik Bapak Maswar. Afwan, sama-sama Pak. Jazakallahu khair atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Allah beri. Pada dasarnya jual beli adalah syar'i. Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba. Maka selagi jual beli tersebut tidak mengandung unsur riba, hukum asalnya adalah halal. Kembali kita kepada kasus Pak Maswar tadi, beliau menjual kios. Kemudian dibayar tunda. Bayar berapa persen pertama? Minta perjanjiannya 5%. 5% bayar di awal, 0% bayar tunda. Nah. Dan bila terlambat, bukan terlambat saja, batal bukan? Bila batal, 5%-nya hangus. Hangus. Nah. Ya. Kalau terlambat pembayaran, tidak ditanyakan. Tidak ditanyakan. Bila terlambat, bila batal, maka 5%-nya halal, boleh. Inilah yang namakan dengan arbun, biaya arbun, dan dihalalkan biar arbun dan Islam. Jual beli dengan cara DP, yang DP tersebut menjadi hilang kalau jual beli tidak dilanjutkan. Wabillahi taufiq. Taib, jazakallah khair, demikian Pak Maswar. Dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan kembali dua bit atau apa yang membedakan antara pinjaman ariyah dengan qard, perbedaannya dan mungkin padanan bahasa yang bisa kita pahami dalam bahasa Indonesia. Jazakallahu khair. Allah barik fik. Kalau pertanyaannya padanan bahasa dalam bahasa Indonesia, tidak ada. Ya, ini kekayaan bahasa Arab di mana mereka membedakan antara ariyah dan qard. Ariyah yang digunakan adalah jasanya. Jasa dari barang. Qard, baik barang maupun uang, yang digunakan adalah zatnya. Ambil, kemudian nanti kembalikan gantinya. Namanya qard. Kalau saya pinjam beras dari Syekh Ihsan 10 kilo, lalu saya masak, saya kembalikan kemudian kepada Syekh Ihsan 10 kilo dengan beras yang sama jenisnya. Namanya qard atau ariyah? Qard. Karena beras tadi saya masak. Enam. Tapi kalau saya pinjam beras kepada Syekh Ihsan 10 kilo, lalu saya hanya taruh saja, persediaan saja, hanya jaga-jaga saja. Setelah satu bulan tidak terpakai, karena saya alhamdulillah mamanya masih ada beras yang lain. Enam. Saya kembalikan kembali beras ini. Namanya qard ariyah. Ariyah. Ariyah. Di mana zatnya itu yang saya kembalikan. Ya, kalau qard tidak. Bila itu. Jazakallah khair, demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Saya memiliki tambak udang, memperkerjakan dua orang. Hasil tambak 25% setelah dikurangi modal untuk bekerja. Lalu bagaimana cara mengeluarkan zakatnya, Bapak Ustam di Samarinda? Zakat dari tambak udang tersebut. Nah. Udangnya dijual kan ya? Nah, Ustaz. Udang dijual berarti zakatnya adalah zakat perniagaan. Zakatnya adalah di awal dia panen sebelum tadi dia berikan karyawannya. Dia dua orang. Nah, kalau dia berikan kepada karyawannya, berikan kepada karyawannya dahulu, sisanya bila masih sampai satu nisab 85 senilai dengan 85 gram emas, keluarkan 2,5%-nya. Bila itu kurang dari itu tidak. Baik, jazakallah khair. Dan satu pertanyaan kembali, apakah harus menunggu haul atau boleh diawalkan, Ustaz? Wajibnya adalah dengan berlalu setelah haul. Nah. Tapi bila belum setelah haul ingin dikeluarkan lebih dahulu, boleh. Baik, jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Syukrin di Sulawesi. Kami berdua berdagang dan hasilnya kami makan sehari-hari karena hanya hasil itu satu-satunya usaha suami kami. Apakah dikenakan zakat perdagangan? Iya, kalau sampai satu nisab, kenakan zakat perniagaan. Sekolah khair. Demikian Bapak yang bertanya. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Muhammad, Bapak Abu Muhammad di Palembang. Saya mohon penjelasan dari dua harga yang dilarang dalam satu penjualan, Ustaz. Maknanya apa, Ustaz? Sering kita jelaskan kalau tidak salah ini bahwa larangan Rasulullah SAW sampai ada ini fi bai'a, dua jual beli, satu jual beli, banyak maknanya. Ya, di antara maknanya adalah tidak jelas berapa harganya. Atau dia mengatakan ini harganya satuan sekian. Kalau ini sekian, ya sudah saya beli. Berarti dia tidak menjelaskan dia beli yang satuan ataukah dia beli dengan cara jumlah atau secara grosiran. Ya, ini termasuk juga yang dilarang. Tapi kalau dia mengatakan dia hanya sekedar menawarkan saja, ini satuan 1.000 rupiah, kalau grosiran 500 rupiah. Lalu dia mengatakan saya beli yang grosiran dengan jumlah sekian, ini sah karena jual beli satu bukan dua. Tapi kalau dengan penawaran tadi dia mengatakan grosiran 1.000, eceran 1.000, kalau grosiran 500 rupiah, dia mengatakan saya beli, ini akadnya batal. Tidak benar, salah, karena dua jual beli dalam satu jual beli. Harga dalam satu jual beli apabila taufik. Dan dia belum menetapkan harga gitu, Ustaz, ya? Belum menetapkan harga. Ya. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari Farah di Lenteng Agung. Bahasa orang tua saya meninggal dan meninggalkan warisan sebidang rumah beserta isinya. Orang tua memiliki anak, 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian ada anak satu laki-laki yang menghalangi pembagian tersebut. Sedangkan rumah semua yang membangun anak-anak perempuannya. Bagaimanakah pembagian secara syar'i menurut hukum Islam? Ustaz, mohon penjelasannya, jazakallah khair. Yang melarang, anak laki-laki yang melarang pembagian tersebut, tidak ada haknya dia melarang. Ya, masyaAllah. Berarti dia menghalangi hak Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wa'ala al-warithi mithlu dhalik, orang ahli waris menerima seperti demikian dari ahli warisnya. Nah. Ya. Maka hendaklah anak tersebut bertakwa kepada Allah karena dia menghalangi untuk menunaikan firman Allah jalla fi'ala dalam masalah waris. Dan pembagiannya syar'inya? Syar'inya anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nah. Ada 4 anak perempuan, 3 anak laki-laki. Berarti laki-laki dapat 2/10, perempuan 1/10, 1/10, 1/10. Demikian bagi ibu yang bertanya di Lenteng Agung, barakallahu fiik. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bekerja di peternakan. Setiap ada konsumen yang membeli suka memberikan uang tips, Ustaz. Bagaimanakah uang tips itu untuk saya? Apakah halal? Haram. Ini adalah syuwa. Berikan kepada pemilik peternakan. Kalau pemilik peternakan kemudian menyerahkan kepada anda, menjadi halal. Jadi haram saja. Haram. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Fatan di Buton. Pertanyaannya, kami di kantor biasa menerima uang dari kegiatan, Ustaz, yang seharusnya menerima 100%, tetapi selalu ada potongan 2-5%. Lalu bagaimana hukum anda yang menerimanya, Ustaz? Artinya anda dizolimi. Itu 2-5%. Nah, bagaimana hukum menerimanya? Halal, ya akhi. Anda 100%, kurang 2-5%, apa boleh buat? Dan doakan agar orang yang menzalim tersebut bertobat kepada Allah dan mengembalikan hak anda. Nah, kalau tidak, dia akan mengembalikannya di hari kiamat. Baik, jazakallahu khair. Kami masih akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bapak Alif di Kendari. Bagaimana hukumnya dengan makanan yang dibayar atau ditraktirkan dari seorang teman yang bekerja sebagai pegawai bank konvensional, Ustaz? Syubhat. Sebaiknya jangan dimakan. Kecuali dia mengatakan, ini saya berikan kepada Anda bukan dari gaji di bank konvensional saya, dari harta saya yang halal, tidak masalah. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih dari pesan singkat dari Ibu Siti di Jawa Timur. Ustaz, apabila saya berdagang sate di jalan, di depan rumah orang dan menempel di pagar orang tersebut, apakah saya menzalimi dia? Betul. Dan apakah doa orang tersebut akan mudah terkabul, Ustaz? Betul sekali. Ke pagar dia, doa tidak terganggu dengan asapnya, Ustaz. Dengan bunyinya, belum lagi dengan datangnya orang-orang. Kalau ini minta izin kepada dia. Langsung minta izin dulu, Ustaz, ya? Izin kepada dia. Kalau dia izinkan, kalau tidak, apa boleh buat? Cari tempat lain, Ustaz. Cari tempat lain. Nah, Ustaz, Ustaz. Demikian Ibu Siti di Jawa Timur. Ibu minta izin dulu, Ibu, supaya halal insyaAllah dan berkah usahanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya terkait dengan gadai, Ustaz. Saya menerima gadaian motor dari kawan. Apakah boleh bagi saya menggunakan motor tersebut selama masa gadai? Jazakallahu khair. Kalau Anda gunakan motor tersebut selama masa gadai, maka hitung sewa motor tersebut, dan nanti ketika dia mengembalikan pinjaman, potong. Umpamanya, Anda gunakan selama satu bulan, dan sewa satu bulan adalah umpamanya 100 ribu. Pinjaman 500 ribu, nanti ketika dia kembalikan, terima 400, 100-nya kembalikan. Sewa dari motor tersebut. Walaupun dia ikhlas. Karena ini adalah kartu yang telah kart. Ya, maka menjadi riba bila ada tambahan. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan pesan singkat dari Bapak Anto di Jakarta. Saya sering menerima hadiah dari vendor ketika tender selesai sebagai ucapan terima kasih. Saya telah bertobat dan tidak mau menerima lagi hadiah seperti itu. Lalu bagaimana status harta saya yang dulu, yang dahulu yang saya terima dari vendor tersebut, Ustaz? Apakah bisa bertobat dengan mengembalikan semua harta ke perusahaan atau disumbangkan ke fakir miskin? Minta izin kepada perusahaan. Kalau perusahaan mengizinkan, halal bagi Anda, karena itu adalah hak mereka. Kalau mereka tidak mengizinkan atau Anda menyusungkan atau khawatir dan lain-lain, berikan kepada fakir miskin. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair, barakallah fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita di Kalbar. Bagaimana hukumnya ijazah seorang farmasi yang dipinjamkan untuk legalitas pendirian sebuah apotek, kemudian tanpa kerja orang tersebut dapat digaji dari apotek tersebut, Ustaz? Wallah ta'ala, sepertinya ini melanggar peraturan dari lembaga yang berwenang. Bahwa akadnya bukan pinjaman, tapi memang sebagai pengawas yang dia lihat ini pantas atau tidak dan sebagainya. Maka bila itu yang terjadi, ini adalah akadnya menyalahi peraturan yang dibuat oleh wali amr dan tidak taat kepada mereka, merupakan sebuah dosa kepada Allah Jalla fi'ala. Wabillahi taufiq. Jazakallah khair. Kami angkat kembali dari pesan singkat sebelum kami terima kembali via telepon. Bagaimana menjual padi, jagung dan semisalnya dengan taksiran dan masih ditangkainya, Ustaz? Abu Haris di Kendari. Di Kediri. Masih ditangkai tapi sudah matang atau belum? Lain-lain, kalau sekarang sudah bisa dipanen, ya boleh dijual walaupun masih ditangkai dengan taksiran bil kharsi, dengan menaksir boleh. Boleh, Ustaz. Tapi kalau belum matang, masih dalam tua tapi belum bisa dipanen, tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang menjual sebelum matang. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khair. Demikian pendengar kita yang bertanya, barakallahu fiik. Kami terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, umur di mana? Ini di Jawa Timur. Baik, mohon maaf umur, dikecilkan dulu volume suara televisi atau radionya, ada feedback supaya lebih jelas suaranya. Mohon maaf, dengan siapa, di mana? Di Jawa Timur, Jawa Timur. Baik, silakan Ibu, Jawa Timur. Begini, Pak, misalnya kita sekarang beli emas yang sampai 50 gram. Kemudian sampai 50 gram. Kita biasanya dapat itu pas hari raya itu kan pembagian dapat, keluarkan dapat. Jadi ibu punya emas 50 gram? Iya, belinya sekarang. Ibu belinya hari ini. Kemudian ya, mau dikeluarkan zakatnya? Ya, apa bulan puasa itu biasanya kan memang tak lagi bagi-bagi uang. Bentar, Ibu, memang 50 gram. Tapi Ibu punya pada waktu setahun, Ibu punya uang pada waktu itu atau tidak? Tidak, uangnya sekarang, belinya sekarang. Baik, baik, kita bisa fahami. Ditunggu jawabannya, Bu. Ibu, insyaAllah. Jazakallah khair. Afwan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Ustaz. 50 gram emas belum sampai nisab. Nisab, nah. Nisabnya adalah 220 dinar atau sekitar 85 gram emas. Tetapi karena emas dan uang adalah satu jenisnya, dia saling melengkapi. Saling melengkapi. Kalau umpamanya mempunyai uang, emas cuma 50 gram, tetapi ada punya uang, uang umpamanya 100 juta, maka sampai nisabnya sudah, maka keluarkan zakat dari seluruhnya. Ya, tapi kalau cuma emas saja dan uang habis, dapat habis, cepat habis, tidak ada disimpan selama satu tahun, maka tidak ada zakatnya. Wabillahi taufik. Naam, jazakallah khair. Demikian Ibu, benar kita di Jawa Timur. Barakallah fiik. Baik, kita terima kembali via telepon, silakan. Iya, halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Indra di Padang, Sumatera Barat, Ustaz. Ahlan, Mbak Indra. Iya, Ustaz. Barakallah fiik. Allah salam. Ana mau tanya, Ustaz. Begini kan, ana kan punya usaha warnet. Jadi warnet ana ini ana bikin seperti konsep Islami lah begitu, Ustaz. Dan selama ini ana hanya menerima pelanggan perempuan, hanya pelajar begitu. Jadi keberadaan warnet ana ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Jadi sangat dibutuhkan karena tidak adanya warnet-warnet yang konsep seperti ini. Sementara warnet-warnet yang selama ini ada identik dengan kemaksiatan. Namun di sini Ustaz yang membuat ana ragu, karena dia dari sekian banyak pelanggan pelajar wanita yang masuk ke warnet ana ini, masih ada yang menggunakan warnet ini untuk seperti nonton-nonton video seperti film-film Korea, video-video musik. Kemudian ada lagi yang mendownload video musik ini lah segala macam kan. Dan memang tidak 100% mereka menggunakan warnet anak ini untuk fasilitas pendukung pelajaran mereka. Nah, dengan keadaan seperti ini, Ustaz, bagaimana dengan rezeki yang anak dapatkan, Ustaz? Apakah ada subuhannya atau gimana atau itu, Ustaz? Jadi anak mohon jawabannya dari Ustaz. Semoga anak bisa mendapatkan rezeki yang lebih baik begitu. Ya. Terima kasih banyak Ustaz. Saya tunggu jawabannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Iya. Rizkinya jelas mengandung syubhat karena dia memberikan jasa yang haram sebahagiannya, yaitu musik dan apa tadi? Film-film. Film-film yang membuka aurat, walaupun auratnya tidak mughallazah, tapi tetap buka aurat. Maka cari rezeki yang lain yang lebih halal. Ya. Walaupun keberadaan warna itu dibutuhkan, Ustaz, oleh masyarakat dalam satu keadaan. Cari yang halal, walaupun itu dibutuhkan, biar orang lain yang mengolahnya. Biar orang lain yang mengolahnya, Ustaz, biar selamat. Baik. Demikian, akhi, barakallahu fik, ya syubhat, dan semoga Allah berikan jalan usaha yang lebih baik tentunya dan lebih berkah. Barakallahu fikum. Baik, kita terima kembali via telepon, silakan di 0218236543. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dari Jambi. Di Jambi. Mohon maaf, dikitikan dulu volume suara TV atau radionya. Baik, silakan Ibu di Jambi. Mau nanya nih Ustaz. Hey, no. Saya pedagang, saya mau tanya gimana cara-cara mengambil keuntungan dalam berjualan. Apakah boleh beli satu, dapat satu, atau gimana yang menurut Islam yang sebetulnya? Beli satu, gimana? Dapat satu boleh ya, Bu? Boleh. Beli satu, dapat dua, pertanyaan dari satu, dapat satu. Misalkan modalnya 15.000, dijual 30.000, gimana? Dijual berapa, Bu? 30.000. 30.000. Harga 30.000. Apakah masih harga pasar untuk di daerah situ? Enggak, Pak. Maksudnya itu gimana? Ini ya, yang terbaiknya ngambil keuntungan tuh, boleh nggak? Kayak gitu. Baik, Bu. Itu saja pertanyaannya. Ya, khair insyaallah. Jazakallah khair, Bu. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tidak ada ketentuan dalam syariat apakah mengambil keuntungan hanya 10% dari modal, 30%, 40%, 50%, 100%, tidak ada. Yang penting Anda menjual dengan harga pasar. Bila Anda harga pasar barang tersebut umpamanya 100.000, Anda mendapatkan dari sumber yang murah cuma 10.000. Dengan biaya seluruhnya mungkin modalnya 30.000 lah, dengan biaya pengangkutan, sekolah dan tempat dan hal macam 30.000. Untuk 70.000 boleh. Bila memang harga pasar untuk barang itu dan di daerah tersebut 100.000. Masyaallah. Ya. Allah taala. Terima kasih, jazakallah khair, barakallah fiqh. Dan mungkin ini pertanyaan kita terakhir saat di kesempatan pagi ini, sebagai ikhtitam, silakan. Iya, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan membantu kaum muslimin dan muslimat untuk mendapatkan harta yang halal yang bermanfaat bagi mereka dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.